الدين أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قال قائل إذا كان الله يطعمه ويسقيه فليكن مواصلا. Jika Allah memberikan makan dan minum, maka apakah bisa disebut melakukan puasa wisal? Kalau orang puasa namun makan minum, ya tentu tidak bisa disebut puasa. Ini kan puasa kok makan dan minum. Maka ajab layakun muhasilan, maka tidak melakukan puasa, apalagi puasa wisal, pakai makan, pakai minum. Dianau yakul wa yasabu, karena pakai makan dan minum. Lakin qala ba'dul ulama ina yakul wa yasabu minal jannati wa ta'amul jannati la yufatir sa'ima haka zakila fayikun muwasila. Walakin as-sahiha anal amra laysa kadhalika, wa annahu imma ayakun Allah yu'tihi kuwatan ala tahammulil absi wal ju'i بحيث لا يكون كالآكل وشرب وهذا ليس لغيره وهذا وجه وليس هذا ببعيد. Akan tapi sebagian ulama mengatakan Nabi itu diberi makan dan minum namun dari surga, dan makanan surga itu tidak ifatir as-sa'im, tidak membatalkan seorang yang berpuasa. Hakadah kila, demikian dikatakan, demikian pendapat pertama. Saya pun muasilan, maka Nabi tetap berpuasa wisal. Pendapat yang kedua, walakin sahih, akan tapi yang benar bahasanya perkaranya tidak seperti itu. Akan tapi kalau tidak seperti itu gimana? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama atau pendapat yang kedua, imma ayakun Allahu, boleh jadi Allah memberikan kepada beliau kekuatan, kekuatan untuk menahan atas menahan rasa haus dan lapar. Sehingga dengan kekuatan tersebut la yakunu kal akal wa syaribi, dan tidaklah beliau seperti orang yang makan dan minum. Wadha laisa, mungkin lahnya kurang tepat ya. Dia diberi kekuatan untuk menahan lapar dan haus dan lapar sehingga seakan-akan seperti orang yang makan dan minum. Kayaknya lebih munasib demikian. Kok beliau diberi kekuatan untuk tidak makan dan menahan lapar dan haus sehingga tidak seperti orang makan dan minum. Kayaknya lainnya di situ fihi nazar. Wa hadza laisa li ghairihi. Dan ini tidak berlaku untuk selain Nabi. Wa hadza wajhun, ini ada satu pendapat, wa laisa hadza bi ba'id. Dan pendapat ini tidaklah jauh dari kebenaran, dimungkinkan untuk benar. Ini pendapat yang kedua, yu'tihi kuwatan ala tahammulil aksi wal ju'an. Pendapat yang ketiga atau wadah yang kedua dari pendapat yang kedua, jadi kalau dilihat dari yang pertama, ini berarti ketiga. Anahu linsighari qalbi bi dzikrillah azza wa jal wa ta'aluki bihi istighna 'an ta'ami wa syarabi. Li'anna al-insana idza saghala qalbu bi syai'in nasiya ta'ama wa syaraba wa kulla syai'in. Ara'aytum rajulan iltaqa fi sadiqin lahu ba'da muddatin tawilatin thumma jalasa yatahaddatsani min ba'di salati dhuhri fa idza bi adhan al-'ashri yu'adhdhinu wa fil 'adati annahu yataghadha ba'da dhuhri hal yajidu 'ala al-ju'i al-jawabu la yajidu la yajidu li anna qalbahu munshaghilun عن الأكل والشرب فيقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم له حال تعلق لا يبلغها الناس ولهذا كان في مناجاة الله كان يقف حتى يتورم قدمه ويتفطر وهذا لا يتحمله أحد. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه على حرصه على الخير صلى يوما خلف النبي صلى الله عليه وسلم يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء أو بأمر سوء. قال ما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. وروى مسلم أيضا عن حذيفة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح الفقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح أنساء فقرأها ثم افتتح على عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر في آية فيها تسبيح سبها وإذا مر في سؤال سأل وإذا مر في تعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمي الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سمي الله لمن حمده ربنا ثم سجد فقال الله أكبر. Ya. Masa sujud bila sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, pendapat yang ketiga, Nabi sallallahu karena sibuknya hati beliau, berzikirlah dengan mengingat Allah dan berkaitnya hati beliau dengan Allah istana tidak membutuhkan makanan dan minuman. Di anak insan karena manusia jika hatinya sibuk dengan sesuatu maka dia akan lupa dengan makanan dan minuman dan segala sesuatu. Contohnya tidak al-aitum tidak sekalian mengetahui ada seorang ketemu dengan temannya ba'da muddatin tawilatin sesudah berpisah dalam muddatin jangka waktu yang lama 10 tahun enggak ketemu. Terus ketemu cuma jalasa kemudian keduanya duduk kemudian ngobrol, mimpi di salat zuhur sejak salat zuhur, maka tiba-tiba bi adzanil asri, adzan asar terdengar. Fil adati padahal biasanya dia itu ya tahroga makan siang ba'da zuhur setelah salat zuhur. Apakah orang tersebut yajib merasakan sakitnya lapar? Jawabnya dia tidak merasakannya karena hatinya sibuk dari makan dan minum. Maka demikian, maka para ulama tersebut mendapat ketika mengatakan Rasulullah sallallahu itu lahu halun beliau punya halu ta'alukin keadaan atau kondisi keterkaitan hati yang tidak ya beluruhwa tidak bisa disampai tidak boleh dicapai anas oleh orang lain. Oleh karena itu beliau fi munajatillah munajat dengan Allah munajat artinya berbisik karena kifu beliau berdiri sampai yatawarama padamahu sampai bengkak dua telapak kaki beliau watatafatara ila sama'un fatarat dan terbelah watatafatara sama ila sama'un fatarat itu belah. Wahada dan ini la yatahammalahu tidaklah bisa sanggup ditahan ahadun seorang. Buktinya ini sahabat Ibnu Mas'ud alahir si'ala al-khair ada seorang yang semangat melakukan kebaikan dan Ibnu Mas'ud itu lebih muda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi fisik lebih mudah Ibnu Mas'ud. Jadi beliau orang semangat untuk melakukan kebaikan. Salat yaman sabah hari di belakang Nabi seselam. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, aku salat bersama Rasulullah seselam. Lalu kemudian beliau berdiri lama atau fa'atolah, kemudian ya, berdiri lama. Fahamam tu, maka aku punya keinginan diantarin sawin perkara yang jelek. Ada yang bertanya, apa yang kau inginkan? Hamam tu'an ajlis. Aku ingin duduk saja dan kutinggalkan Nabi SAW, kubiarkan Nabi SAW meneruskan sholatnya. Padahal dia adalah lebih muda dari Rasulullah SAW secara usia, secara jiwa, fisik. Akan tapi demikian keadaannya. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Hudzaifah, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam satu malam. Faftataha al-Baqarah, maka kemudian memulai Nabi membuka dengan surat Al-Baqarah. Ini dalil bolehnya salat tahajud berjamaah. Ya. Berjamaah dengan Ibnu Mas'ud, berjamaah dengan Hudzaifah. Namun Nabi SAW berjamaah dan para sahabat berjamaahnya di rumah, cuma salat tarawih saja yang boleh berjamaah di masjid. Fastataha al-Baqarah, maka Nabi membuka, memulai surat Al-Baqarah. Aku kemudian batin, ya, aku berkata dalam hatiku, kata Hudzaifah, ya ka'u inggal mi'adzib. Nanti Nabi ruku rukaat ayat 100. Ternyata sudah sampai 100 semua mada. Masih Nabi teruskan. Yusalli biha fi raka'atin. Nabi akan sholat dengannya. Nanti di Al-Baqarah nanti dibagi beberapa, mungkin dibagi jadi dua. Sama ada ternyata kurang lebih setengah surat Al-Baqarah masih diteruskan. Fakultu, maka aku kemudian batin, ya ka'u biha. Begitu selesai, rukuk dengan surat Al-Baqarah. Artinya kalau Al-Baqarah sudah selesai, nanti Nabi rukuk. Suma fatah An-Nisa. Ternyata masih diteruskan dengan surat An-Nisa. Baqarah Nabi baca An-Nisa selesai, sumaftataha alal imrah. Ternyata Nabi teruskan dengan baca surat Ali Imran. Faqara'aha. Nabi kemudian membacanya. Ini dalil bolehnya tidak urut ketika salat, bolehnya tidak urut ketika membaca surat, boleh tidak mengikuti urutan mushaf. Karena Nabi Sallam Al-Baqarah kemudian Al-Sha'ahu Ahli Imran. Ya. Nabi baca surat Al-Baqarah, Al-Sha'ahu kemudian Ahli Imran. Ini jadikan dalil para ulama bolehnya, boleh. Bolehnya membaca surat ketika sholat dengan tidak mengikuti urutan mushaf. Meskipun yang lebih baik adalah membaca mengikuti urutan mushaf. Lebih-lebih jika kita mengatakan bahwasanya urutan mushaf itu tauqifi dari Nabi. Jadi mushaf, urutan mushaf itu urutan surat dalam Mushaf, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya. Ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan tauqifi itu dari Nabi. Ada yang mengatakan itu kalau yang dirajikan oleh Husaymin di usul tafsir beliau itu ijma' sahabat. Ijma' sahabat. Ada juga ulama yang mengatakan ada tiga pendapat dalam hal ini. Sebagian tauqifi, sebagian istihad para sahabat, kemudian jadi sepakatan para sahabat. Ini meskipun ini boleh tidak sesuai dengan urutan surat dalam mushaf. Meskipun yang sebaiknya adalah mengikuti urutan mushaf dalam Al-Quran. Jadi kalau kita baca ayat ini, surat ini, ya teruskan belakangnya kalau mau ngambil surat berikutnya di rakaat berikutnya. Jadi di depan baca surat An-Naba, ya rakaat kedua ya surat belakangnya An-Naziat atau apa. Lebih-lebih jika kemudian kita berpendapat bahasanya urutan mushaf adalah tauqif. Itu yang dirujukkan oleh Syekh Manaq Qattan di Madrasah Ulumul Quran untuk tauqifi. Dan seandainya kemudian kita mengatakan yang rajih sebagaimana yang dirujukkan Syekh Syaimin, itu adalah ijma' sahabat, ijtihad dari para sahabat, bukan tauqifi, bukan petunjuk Nabi, tetapi ijma' ijtihad para sahabat, kemudian mereka bersepakat untuknya, ya. Ijma' sahabat adalah hujah dan tidak sepantasnya kita menyelisihinya. Karena itu kita katakan ya boleh tidak urut dengan urutan surat dari depan ke belakangnya, urutan surat dalam mushaf, akan tapi sebaiknya mengikuti urutan mushaf. Kenapa? Karena itu ya minimal kita katakan yang adalah ijma' para sahabat yang tidak sepantasnya. Tentu ada hikmahnya, ada maksudnya, kenapa demikian. Atau bahkan jika kita katakan itu tauqifi dari Nabi, nah wahyu menyatakan demikian. Sudah tiga surat panjang-panjang yaqra' mutarassilan. Nabi baca dengan pelan, tidak ngebut. Gimana pelannya? Idza mar fi ayatin fi tasbir sata. Enggak melewati ayat isinya tasbih, maka kemudian Nabi bertasbih terlebih dahulu. Wa idza mar bi su'alin sa'ala. Jika kemudian melewati ayat doa, maka Nabi berdoa. Wa idza mar bi ta'awudin. Jika melewati ayat yang berisi minta perlindungan, ta'awadha, maka beliau minta perlindungan. Semua rakaat kemudian dia akan rukuk. Ini di salat dalam salat malam. Bagaimanakah kalau kemudian berbuat demikian dalam salat fardu? Ketika ada neraka, kemudian kita ta'awud dulu baca neraka, terus ta'awud dulu baca kemudian tentang surga, kemudian minta surga dulu. Ya tasbih kemudian bertasbih terlebih dahulu. Kita katakan kalau jawab ulama mengatakan nasabatafi nafilah sabatafil faridah. Ketentuan yang boleh berlaku dalam sholat sunnah ya berlaku dalam sholat fardu wal'aqf. Dan sebaliknya ila idadalah adalin. Jadi tidak ada dalil. Akan tetapi mengingat, akan tetapi mengingat Nabi itu sholat fardu itu ya bertahun-tahun dan sangat berkali-kali ya jadinya. Namun tidak ada satupun riwayat Nabi melakukan demikian ketika sholat fardu. Waktu itu misalnya anggap saja 10 tahun di Madinah, kira-kira cuma 10 tahunnya aja. Nah, beliau sholat fardunya beratus-ratus kali. Akan tetapi tidak terdapat riwayat yang menunjukkan Nabi melakukan demikian. Minta perlindungan ketika melihat ayat neraka, meminta surga ketika melihat ayat surga untuk salat fardu. Tidak ada riwayat yang berbicara tentang hal tersebut. Oleh karena itu, bagaimanakah jika kemudian kita seperti ini bertasbih atau kemudian bertawud dan ya, bertawud dan berdoa ketika salat fardu, katakan hukumnya boleh mengingat kaidah, akan tapi tidak dianjurkan mengingat tidak ada riwayat. Hukumnya boleh mengingat kaidah, akan tapi tidak dianjurkan mengingat tidak ada riwayat. Suma rakaat kemudian beliau rukuk dan beliau mengucapkan subhana rabbil azim. Maka rukuk beliau nahwan kurang lebih sama min qiyamihi dengan berdirinya. Rukuknya kurang lebih membaca seperti membaca tiga surah. Ini tiga suratnya, bukan surat Al-Ikhlas, Al-Kausar dan Atin. Namun tiga surat, surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran. Rukuknya kurang lebih kayak membaca orang membaca tiga surat. Itu rukuknya nahwan min qiyamihi, kurang lebih sama dengan berdirinya. Dan itulah salat yang bagus. Itu dianjurkan kurang lebih sama dengan yang lainnya. Rukuknya sama dengan berdirinya, iktidalnya sama dengan rukuknya. Itu yang terbaik sebenarnya demikian. Dan Nabi pun demikian. Nahwan min qiyamihi. Kemudian beliau mengatakan sami Allah liman hamidah. Kemudian beliau qomat tawilan, berdiri lama, qariban miman raka'ah, qariban kurang lebih sama dengan rukuknya. Suma sajadah, kemudian bersujud. Fakal, kemudian beliau mengatakan ya, subhana rabbiyal a'la, ya, kalau bacaan sujud. Wa sama anna Ibnu Mas'udin asabu minar Rasul sallallahu alaihi wasallam masyabu aqwa tahammulan min syekhi falisalu khasan bi Rasul sallallahu alaihi wasallam walakin ma makna qawlihi ini ubitu abitu yuta'imun rabbi wa yasqini qulna fi salati ihtimalatin al-ihtimalu al-awwal anna ya'kulu wa yashrabu minal jannah wa ta'amul jannati la yufattiru sha'ima. Wahada kaulun laula anau kila lakana nakluhu abadan. Ihtimal asani anallah yu'tihi mintahamul ju'i wal aksi ma la yu'tihi ghairahu. Wadaiba inkana muhtamalan lakinahu laisa fihi dakal manzilatul aliyatu li rasul alaih salatu wassalam. Al-ihtimal asalisu anau linsigalihi billahi azza wa jalla wa ta'alu fi kalbi bihi nasir akla wa syurba walaih tamma bi adamihi wa hadha indi aqwal ihtimalat wa alaihi fa'inal wisala yakunu haraman alaina wa halalan li rasul sallam salla atlilu ala zalika fa'indana al'an misalani min khususiyat al-misal awal minal Qur'an wa sani minas sunnah. Ma'ah wahad dan demikian ma'ah pada Ibnu Mas'ud asabu lebih muda daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pemuda itu aqwa lebih kuat tahamulan untuk menanggung kesulitan menasyihi dari orang tua. Maka puasa wisal itu ada khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi apa makna sabda Nabi, sesungguhnya aku bermalam yuta'imun diberi makan oleh Rabbku dan diberi minum. Kami katakan ada tiga kemungkinan, ada tiga pendapat. Kemungkinan yang pertama, karena yakulu Nabi makan dan minum, akan tapi dan surga dan makanan surga tidaklah membatalkan as-sha'im orang yang berpuasa. Wa taqaulun, dan pendapat ini seandainya anungkila, ada ulama, seandainya tidak karena ada ulama yang berpendapat dengannya, lakana naqlu abadan, tentu menukilnya adalah sia-sia. Tentu menukilnya jelas sia-sia. Maknanya terlalu jauh. Ya. Kalau kemudian makanan surga tidak membatalkan puasa, ya tetap batal loh. Tetap makan. Lakana abasan. Namun dinukil di sini karena ada ulama yang berpendapat demikian. Seandainya bukan laula anhum kila, seandainya bukan karena tidak, seandainya bukan karena ada ulama yang berpendapat demikian, lakana anaklu abasan. Kemungkinan yang kedua, Allah memberikan kepada beliau mintaha mulilju, kemampuan untuk menahan lapar dan haus, sesuatu yang tidak Allah berikan pada yang lainnya. Wahada dan pendapat kedua ini, wa ingkana muhtamalan, meskipun mungkin, bahkan tadi beliau katakan laisa bi ba'id, akan tapi laisa fihi, tidak terdapat dalam hal ini, tidak ada yang menunjukkan kedudukan yang tinggi untuk Rasul Jazalat. Karena semua orang seperti itu. Tidak kemudian tidak menunjukkan kalau Nabi punya keistimewaan. Tidak terlalu begitu menunjukkan keistimewaan. Kalau kita katakan demikian. Kemungkinan yang ketiga, karena sibuknya diri beliau dengan Allah Subhanahu wa taala dan terkaitnya hati beliau dengan Allah, maka beliau lupa makan dan minum. Walaysa tamu bi adami, dan tidak peduli dengan tidak adanya makan dan minum. Dan ini menurutku aqwal ihtimalat, adalah kemungkinan yang paling kuat. Kesimpulannya, wisol itu haram untuk kita menurut pendapat yang paling kuat, dan halal untuk Rasulullah SAW, dan terdapat dalil yang menunjukkan demikian. Fa'indana, maka kita punya sekarang dua contoh khususiat. Contoh yang pertama Al-Quran, yaitu menikah dengan wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW. Dan yang kedua contoh dari sunnah, yaitu puasa wisal. Kalau ma'alif rahimahullah ta'ala, wahai sulam yakum daliluha, wajab wakila mawkuf wakila mustahab fi haqqihi wa haqqina. Kalau daliluha ay dalilul khususiyah, wahai sudan dimana lain yakum tidak ada daliluha dalil khususiyah, wajib, maka hukum perbuatan Nabi itu wajib diikuti. Wakil ada yang mengatakan maukufun, tidak kita tetapkan wajib dan tidak kita tetapkan mustahab, namun kita cari dalil yang lain. Pendapat yang ketiga, mustahab, perbuatan Nabi itu mustahab untuk kita ikuti. Fi haqqihi wa haqqina, hukum ini berlaku untuk Nabi dan berlaku untuk kita. Makna bait anau idza lam yakum dalilun alal khususiyati wa fa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan ala wajhil qurbati fauna yaqulu rahimallahu fi fi'lihi salasatu aqwalin al-awwalu anna wajibun wa tsani anna mustahabun wa tsalisu at-tawaqqufu la naqulu huwa wajibun wa la mustahabun tapi naqulu huwa ta'atun wa qurbatun wa yaqulu al-mu'allif fi haqqi wa haqqina wa sahih min al-aqwal as-salasati ana fi haqqi rasul sallallahu wajibun idza lam yahsul al-balaghu bidunihi ay biduni fi'li. Yani ar-rasul ma baina linasi anna hadha syai' mustahabun lakin fa'ala huwa wa la yasulu al-balaghu linasi ila bi hadha al-fi'li fa huna al-fi'lu wajibun wa dhalika li wujubi tablighi alaihi sallallahu alaihi wasallam ya rasul balig ma unzila ilaika min rabbik. Wa idza lam yahsul al-balaghun illa bil fi'li sara al-fi'lu wajiban. Amma binisbati lana fa fi'lu sallam fi salasatu aqwali. Ana wajibun wa sani ana mustahabun wa salisu at-tawaqqufu. Makna bait syair di atas, jika tidak terdapat dalil alal khususiyah menunjukkan kekhususan untuk Nabi, dan Nabi SAW melakukan fi'lan satu perbuatan ala wajil kurbah dalam rangka ta'abud, beribadah pada Allah, maka mu'alif mengatakan tentang perbuatan Nabi dalam hal ini salah satu akwal, ada tiga pendapat. Yang pertama mengatakan wajib, yang kedua mustahab, yang ketiga tawakuf. Tidak berkomentar. Artinya kita tidak katakan wajib, tidak pula mengatakan mustahab. Namun kita perlu cari dalil yang lain. Kita perlu cari dalil yang lain untuk kemudian mengetahui ini wajib atau mustahab. Akan tapi cuma kita katakan ya ta'atun wa qurbah, itu ketaatan dan ibadah. Dan ini kata mu'alif bihaqi wahkina. Tiga pendapat ini untuk Nabi, berlaku untuk Nabi dan untuk kita umatnya. Akan tapi wasai pendapat yang kuat dari tiga pendapat yang ada, anal bihaqi rasul, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah wajib. Wajibun adalah wajib jika tablik itu tidak mungkin dilakukan bidunihi selain dengan perbuatan tersebut. Bidunil fi'li tanpa Nabi melakukan perbuatan tersebut. Artinya Rasulullah SAW tidak menjelaskan pada manusia, pada umatnya, bahasanya sesuatu itu mustahab dengan lisan beliau. Dia tidak menjelaskan dengan lisan, akan tapi fa'alahu, Nabi cuma melakukannya. Walam yasal al-balagh, dan umat itu tidak tersampaikan pada umat al-balagh tablik ila bihadzal fi'li, dengan kecuali dengan perbuatan ini. Maka perbuatan melakukan perbuatan tersebut wajib untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengingat Nabi itu memiliki kewajiban liwujub tabligh, karena Nabi punya kewajiban untuk tabligh, menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah, menyampaikan syariat. Wahai Rasul, dalilnya wajib balik, tablighkanlah, sampaikanlah wahyu yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Wahai dalam yahsul, jika tidaklah terjadi tablighk kecuali dengan perbuatan, maka jadilah al-fi'lu, perbuatan itu wajiban wajib atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang benar. Untuk Nabi, perbuatan tersebut itu hukumnya wajib jika tidaklah umat itu tidaklah tahu syariat ini kecuali dengan perbuatan. Ya. Nabi punya kewajiban untuk menyampaikan syariat, dan umat tidaklah tahu kalau ini adalah syariat kecuali dengan perbuatan Nabi. Maka Nabi melakukan perbuatan tersebut hukumnya wajib ala wajib, menurut pendapat yang paling kuat. Mengingat ya Rasul, dalil ma'unzila ilaika mirabbi, mengingat kewajiban tablik. Jadi dalilnya karena Nabi wajib tablik, oleh karena itu umat tidak akan tahu ini syariat kecuali kalau Nabi melakukan satu perbuatan, maka hukum perbuatan tersebut untuk Nabi SAW menjadi satu kewajiban. Amma binisbah lana, adapun untuk kita, maka perbuatan Nabi juga sama, salah satu akwal ada tiga pendapat. Jadi untuk Nabi juga ada tiga pendapat. Yang rajih, wajib. Nah untuk kita, untuk umatnya juga ada tiga pendapat. Yang pertama wajib, yang kedua mustahab, yang ketiga tawakuf. Misal uzalika, karena Nabi SAW ibadah khala baytahu baca'a bisriwaki wa nafi'lun lam ya'mur bihi fayajibu alaihi ayat tasawaka li'anau ibadatun ma'alimnaha illa antarikil fi'li. Amin finis batilana faqila inna wajibun wakila mustahabun wakila bitawakufi. Amal qailu nabil wujubi fastadallu biqaulihi ta'ala lakotkan alakum fi rasulillah uswatun hasan wakiluna yarsullaha wal yawmal akhirah walqul asani anam mustahabun li'ana fi'la nabi sallam iyahu ala wajil kurfati yaktati annaf alahu wal aslu adamul ukubati ala tahki wal faro'atu zimmati hadha huwa al aslu fahina idhin yatarajahu fi'luhu bituni ikabin ala tahkihi wadhal qawl athani asahu ana mustahabun malam yakum dalilun ala lujubi wa amma tawakufu fahuwa qawlul insanil wari'i alladhi yaqulu an af'aluhu wala aqulu wajibun wala ghairu wajibin wala syakka anna wa'un lakin yanbaghi an aqul innahu wajibun aw mustahab li anna al-farqa bainahuma 'azhim fal yajibu idza taraka al-insanu athima wa amma al-mustahab fala wa aidan al-wajibu sawabu aktsaru fal insanu yahtasibu 'ala Allah sawaban aktsara min sawabil mustahabi wa hadha nuqtatun qad la yafhamuha al-insan katiran aw yarful anha. Contohnya Nabi SAW jika masuk ke dalam rumah, maka bada'ah yang pertama kali beliau lakukan adalah bersiwak. Ini perbuatan yang lam ya'mur bi dan Nabi tidak memerintahkannya. Hukumnya untuk Nabi wajib. Fayajibu alaihi ayata sawaka. Alaihi atas Nabi hukumnya wajib. Bagaimana Nabi? Sudah dijelaskan. Karena ini adalah ibadah ma'alimnaha. Dan kita tidak mengetahui ibadah ini kecuali antarikin fi'li, kecuali jika Nabi melakukannya. Amat binis batilana adapun hukumnya untuk kita, maka ada tiga pendapat: wajib, mustahab, dan tawakul. Adapun ulama yang mengatakan hukumnya wajib, dalilnya ada untuk kalian dalam diri Rasulullah, pelajaran yang baik untuk orang yang mengharap Allah dan hari akhir, dan semua kita mengharap Allah dan hari akhir. Jika demikian, wajib mengikuti Nabi jika kita memang mengharap Allah dan hari akhir. Pendapat yang kedua, mustahab, karena perbuatan Nabi SAW alawat bil kurba itu dalam rangka beribadah yang tadi menuntut anaf alahu supaya kita melakukannya. Wal asal dan hukum asalnya ada mun'ukubah, tidak ada hukuman karena meninggalkan satu perbuatan. Wa bara'atu zimmah dan bara'atu zimmah. Bara'atu zimmah itu artinya hukum asal mukallaf itu artinya tidak mendapat beban syariat. Siapa mengatakan mukallaf itu mendapatkan beban syariat, maka dia wajib mendatangkan dalil. Karena hukum asalnya bara'atu zimmah, mukallaf tidak terkena kewajiban beban, beban syariat. Karena Nabi melakukan menunjukkan ya seharusnya kita melakukan, sebenarnya kita melakukan. Namun karena mengingat hukum asalnya adalah bara'at zimmah dan mengingat hukum asalnya berarti tidak ada hukuman dan tidak ada dalil yang menunjukkan ada hukuman karena meninggalkan perbuatan tersebut, maka nanti hukumnya mustahab. Hal wal aslinlah hukum asalnya. Fahina izin, maka pada saat itu kesimpulannya ya tarajjah fi'luhu. Yang lebih kuat itu adalah melakukannya. Yang lebih dominan adalah melakukannya. Yang lebih baik adalah melakukannya biduni iqabin, namun tidak ada hukuman ala tahrik karena meninggalkannya. Lebih baik melakukan dan tidak ada hukuman, itulah mustahab. Wadal kol asani asah. Dan pendapat kedua yang mengatakan perbuatan Nabi itu menunjukkan mustahab adalah pendapat yang lebih kuat. Itu mustahab. Malam yakum dalilun ala lujub, selama tidak ada dalil yang menunjukkan kalau perbuatan tersebut hukumnya wajib. Sehingga kaidah yang benar fi'lun Nabi mujarrad itu yufidul istihbab ala rajih. Perbuatan Nabi semata tidak diiringi dengan perintah, ya, maka yufidul istihbab menunjukkan hukum dianjurkan ala rajih menurut pendapat yang paling kuat. Adapun tawakuf, makanya adalah perkataan orang yang hati-hati. Orang tersebut mengatakan ana af'aluhu, aku melakukannya, dan aku tidak mengatakan hukumnya wajib atau tidak wajib. Wala syakka dan tidak ragu lagi anna waraun, ini adalah sikap hati-hati. Namun yang bali tetap sayutnya kita katakan, kami katakan perlu cerita ini hukumnya wajib atau mustahab. Kenapa? Karena al-farqa, karena perbedaan di antara keduanya sangat besar. Perbedaan yang pertama, wajib itu jika ditinggalkan oleh seseorang kafimah, dia berdosa dan wajib bertobat. Kalau berdosa maka wajib bertobat. Sedangkan mustahab itu jika ditinggalkan tidak berdosa sehingga tidak ada kewajiban untuk bertobat. Ini yang menunjukkan konsekuensi hukum berikutnya. Maka ya nggak bisa kalau cuma sekedar warok tanpa kemudian kita mengetahui hukumnya wajib atau mustahab, tidak bisa. Karena ini nanti menyangkut ada kewajiban tobat atau tidak. Kalau berdosa karena wajib, ada dosanya berarti ada kewajiban bertobat, dan jika tidak maka tidak. Perbedaan yang kedua, al-wajib sabu akbar. Wajib itu pahalanya lebih besar daripada pahala mustahab. Fal insan, dan seorang manusia yahtasibu alallahi. Seorang yang melakukan satu hal yang wajib, maka yahtasib, dia mengharap pada Allah sawaban akbar, pahala yang lebih besar, lebih banyak daripada pahala mustahab. Dan kita diperintahkan kalau beramal untuk ihtisaban, untuk berharap pahala. Maka kita bisa berharap yang lebih pahala yang besar ketika kita melakukan satu hal yang wajib. Wahdi nuktatun, dan ini ada satu poin yang terkadang layak sama tidak dipahami oleh al-insan kasiran, banyak orang, atau yang bulan atau dilalaikan banyak orang. Wa ma malam yakun, ringkasnya yang krojeh tadi, fi'il nabi mujarad, mujarad ya, dari awamir, tidak ada, tidak diring dan perintah, yufidul istihbab al-wajib. Amma malam yakun bi kurbatin yusama fa'inna fi haqqihi mubahun wa fi'lu aydan lana yubahu. Adapun perbuatan yang lam yakun bi kurbah, bukan dalam rangka ibadah, yusama, disebut, dinamakan bukan dalam rangka ibadah. Fa'inau fi haqqihi, maka itu untuk nabi hukumnya mubah. Wa fi'luhu aidan lana, dan melakukan hal tersebut untuk kita juga yubahu, hukumnya mubah. Wa hadzanil baitani yata'alaqani billadzi lam yatabayyan lana annahu fa'alahu sallam ala sabil qurbati wa ma fa'alahu adatan aw jibillatan. Amal jibillatu fala yumkinu an nasifa anasifah bihukmin la wajibin wala mustahabin wala mubahin li'an wajibilatun fal insan mata ja'ahu naum nama walaiktiru al insan ala tahkin naumi abadan. Izan la nasifu hadha la nakulu wajibun wala mubahun wala haramun min haitu huwa, lakin kot nakul inna wajibun idha anhakau as-saharu wakot nakalu haramun idha nama an salatil jama'ati masalah. Lakin huwa min haisu huwa anamu tabi'atun wajibillatun mayusafu bihukmin. Kemarin sudah dijelaskan bahasanya yang tidak dalam rangka ibadah, maka ada dua, ada jibilah, ada karena sifat kemanusiaan, dan ada adat karena budaya orang A. Hadzanil baitani, dua bait di atas berkaitan dengan bila di dengan perbuatan nabi lam yatabayan, yang tidak jelas bagi kita bahasanya nabi melakukannya ala sabil qurbah, dalam rangka beribadah. Maka maksudnya adalah perbuatan nabi yang nabi lakukan adatan, boleh jadi karena budaya orang Arab, faktor budaya, atau jibilatan, atau karena sifat kemanusiaan. Untuk jibilah, untuk sifat kemanusiaan, tidak mungkin kita tetapkan dengan satu hukum tertentu. Lah wajib ini kita tidak bisa mengatakan wajib. Apa hukumnya tidur ketika ngantuk? Tidak bisa. Kita katakan wajib ya. Walau mustahab pun, dan tidak pula kita katakan mustahab. Apa hukum tidur ketika ngantuk berarti? Tidak mungkin kita katakan mustahab, tidak mungkin kita katakan wajib. Walau mubahin, tidak pula kita katakan mubah. Ya nanti bilang, karena itu ya sudah tabiat, tabiat manusia. Fal insan, maka seorang manusia kapan datang padanya an-naumu, kantuk berat, ya namanya tidur. Bisa kita katakan kamu wajib tidur atau dianjurkan untuk tidur. Walai birul al-insan, dan seorang itu tidak mampu untuk tidak tidur abadan sama sekali ketika sudah datang kantuk sangat berat. Dan oleh karena itu lana sifuhada, kita tidak bisa memberi hukum tertentu terhadap jibilah. Kita tidak bisa mengatakan wajib, mubah dan haram min hai suhuwa, dari sisi tidur sebagai tidur atau hukum makan ketika sangat lapar, itu jibilah. Ya, nggak bisa kemudian kita katakan ada hukumnya. Lakin qad naqul, akan tapi boleh jadi kita katakan inna wajibun, seorang itu wajib tidur. Idan anhakahu asharu, jika kemudian anhakahu ashar, sar begadang, jika dia melakukan begadang sampai kemudian malam karena satu urusan yang penting, dia begadang sampai malam dan setelah subuh kemudian gimana dia tidur? Ya tidurlah. Kalau tidak tidur mungkin akan merusak kesehatannya, mengganggu kesehatannya. Bukan nakul, dan boleh jadi kita katakan hukumnya adalah haram jika seorang itu tidur sehingga tidak sholat jamaah misalnya. Sudah mau tahu sudah 5 menit lagi ada tidur yang pulas di kasur bantalan selimutan biar supaya kemudian tidak sholat jamaah, maka hukumnya haram. Lakin huwa min haitsu huwa, akan tapi sifat kemanusiaan dilihat dari sifat kemanusiaan, maka tidak bisa dihukumi. Tidur itu tabiat manusia, jibilah pun sifat kemanusiaan. Maisafibu hukmin, tidak bisa kemudian kita sifati dengan hukum tertentu. Akan tapi itu min haitsu huwa, huwa min haitsu huwa. Akan tapi boleh jadi karena faktor yang lain, itu nanti ada hukumnya. Amma ma fa'alahu sallallahu alaihi wasallam ala sabil adati faqala mu'allif yaqtadi anna mubahun lakin yambaghi ala naqtasira ala al-ibahati fa naqul ma fa'alahu ala sabil adati fa fi'luhu mustahabun lakin la bil aini bal bil jinsi. Misalu dzalika fi ahdi Rasulullah sallam iqtada annasu ayal basu izaran wa ridaan wa imamatan fil ghalibi fanaqul kaunu nasi fi dhalikal waqti yalbasuna hadzal libas afdalu wa ahsan li ala yasudza al insanu an nasi wa li ala yakuna libasu sahratan atau suhratan atau suhratan lakin aradna an natabiqa dhalika fi ahdina al ana wa na'ti ila salati kullu wahidin minna labisun izaran wa ridaan wa imamatan naqul hadha suhratun laysa mustahabban fal mustahabu ayal basa ma'itada annasu indana wa lihada kana ashabatu lama fatahu al bilada saru yalbasuna libasan nasi li'alla yakuna al insanu mutamayizan yastahiru fil majalisi yakuluna fulanun kaza aw yata'aluna nuktatan yunakituna bihi walihada naha an-Nabi sallam an-libasi as-suhrati. Idan mafa'alahu ala sabilil adati fawa mustahabun bil jinsi fasara mafa'alahu ala sabilil ta'abudi arastum ahkamahu wa mafa'alahu ala sabilil jibilati kulna lahukmalahu wa mafa'alahu ala sabilil adati kulna ina mustahabun lakin bil jinsi lal bil aini. Wahuna su'alun wahuwa hal yumkin anakul fima fa'ala ala sabili jibilati syai'un masru'un yata'ala kubihad al jibili. Aljab na'am mislu hay'atin naumi alal janbil aiman wa asari naumi indahu wa ba'dahu. Adapun yang Nabi SAW lakukan ala sabilil adah, karena kemudian karena faktor budaya orang Arab, maka perkataan mualaf menunjukkan hukumnya mubah. Kalau kemudian ada orang kok pingin kemudian gelasnya kayak gelasnya orang Arab, ya, mungkin atau semacam itu, ya hukumnya mubah menurut mualaf. Akan tapi yang bari sejuknya, yang benar, pendapat yang benar, ala naqtasir ala libah. Kita tidak membatasi pada hukum mubah saja. Fanakul, sehingga yang benar, apa yang Nabi lakukan, perbuatan Nabi ala sabilil adah, dalam rangka karena faktor budaya, maka melakukannya hukumnya mustahab, hukumnya dianjurkan. Lakin labil ain, akan tapi bukan bendanya, akan tapi jenis, bukan perbuatannya, bukan bendanya, akan tapi jenis perbuatannya. Kalau untuk pakaian, bukan model pakaiannya, bukan model pakaiannya, namun jenis pakaian, maksud akan tapi berpakaiannya. Bukan model gelas ya, namun bukan model piringnya, namun pakai piring dengan model yang lain, namun sama-sama piring jenisnya. Kalau model piring itu ain, namun kalau piring kita pakai piring, masih pakai piring, kita pakai piring misalnya, nah itu berarti jenisnya, bukan model pakaiannya, akan tapi jenis pakaiannya. Nah, sekarang kemeja, dulu tidak ada kemeja, maka mbak jenisnya yaitu sama-sama pakaian, cuma modelnya berbeda gitu. Dan bila contohkan untuk pakaian, di ahdi Rasul alaihi salatu wassalam, di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, iktada anas, manusia, masyarakat itu punya kebiasaan, masyarakat Arab di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu punya kebiasaan yalbasu izaran wa ridaan, pakai izar dan pakai rida. Pakai izar dan pakai rida. Izar itu ya sering diartikan sarung, namun ya bukan sarung. Izar itu seperti yang dipakai oleh orang ihram, pakaian bawahnya orang ihram itu. Itu kalau boleh dimiripkan, malah mirip apa? Jari. Jari pakaian orang ihram itu tidak namanya. Pakaian atasnya itu namanya izar, yang pakaian bawah itu namanya izar. Pakaian atas yang orang ihram itu, nah itu namanya rida. Ya mirip sarung, cara makainya kayak sarung, namun bentuknya bukan sarung. Kalau sarung itu burma kalau nggak salah aslinya. Wa imamah dan surban fil ghalib umumnya. Fanakul, maka kita katakan, kauna si keadaan manusia, seandainya kita hidup di zaman itu, ya, misalnya. Maka apa? Fidzalikal waqti, pada waktu itu memakai pakaian hadzal libas, model pakaian seperti ini, itulah yang lebih baik dan lebih bagus. Li'ala yazuzza, supaya kemudian tidak nganai-nganai hal insan seseorang aninasi dari masyarakatnya. Maka ya sah, baiknya pakai imamah, pakai izar, pakai rida. Tujuannya apa? Supaya tidak nganai-nganai. Dan yang kedua, li'ala yakuna libasu suhrotan, supaya pakaiannya itu bukanlah pakaian yang membuat terkenal, pakaian tampil beda. Lakin kalau orang Arab sekarang, orang Saudi sekarang, enggak pakai izar, enggak pakai rida, pakainya jubah terusan, nggak pakai imamah. Kalau orang Saudi sekarang pakai kutoh, pakai apa namanya, cuma itu, dan itu pun biasanya merah, kutoh merah, nggak pakai imamah, namun pakai. Namanya taqiyah atau pakai kutoh. Pakai kutoh enggak pakai imamah. Itu kebiasaan orang Arab sekarang atau Saudi pada umumnya. Lakin law aradna, seandainya kita menginginkan anu topik untuk menerapkan dalika hal tersebut, yaitu rida, imamah, izhar fi ahdina al-an, di zaman sekarang, wa na'ti ila sholat, kemudian kita pergi ke masjid untuk sholat kulu wahidin, setiap satu dan kita memakai izhar, rida dan imamah, misalnya orang Arab di Saudi dia pakainya ke masjid itu rida, izhar dan imamah, nakulha ada surat, kata beliau, ini pakaian yang bikin terkenal, laisa mustahabah, tidak dianjurkan, karena tidak ada dalil yang menganjurkan untuk pakai imamah secara khusus. Banyak hadis yang menganjurkan, akan tapi hadisnya adalah hadis dhaif dan atau lebih parah daripada dhaif. Fal mustahab, maka yang dianjurkan ayal basa ma'tadahu annasu indana, seorang itu adalah memakai pakaian ma'tadahu annas, apa yang jadi kebiasaan manusia indana di tempat kita, apa yang jadi kebiasaan masyarakat di tempat kita, selama tidak melanggar syariat. Tentu maksudnya adalah selama tidak melanggar syariat. Kalau tempat kita biasa orang pakai isbal turun di mata kaki, ya turun dari mata kaki, ya bukan berarti kemudian menggunakan perkataan dia untuk ini, kecuali orang yang punya kepentingan hawa nafsu. Nah, caranya ya sudah kula alim muslim ya pak mustahab wa ayat bersama tadau anna seindana, nah, itu saya isbal karena saya sering bilang gak itu benar kan. Nah, kalau orang itu aku punya hawa nafsu, tendensi tertentu itu suka memotong perkataan para ulama. Maka yang mustahab adalah memakai model pakaian iktadahu annasu, menjadi kebiasaan manusia indana di tempat kita, selama tidak melanggar syariat. Oleh karena itu para sahabat, kata beliau, para sahabat tatkala mereka fatahu al-bilad, menaklukkan satu negeri, soru, jadilah mereka memakai pakaian masyarakat tempat. Jadi kata Syaimin, dulu para sahabat ketika menaklukkan satu daerah dan berhasil taklukkan, mereka yang tinggal di sana itu kemudian memakai pakaian setempat. Supaya apa? Li'ala yakuna an insan mutamayizan, supaya seorang manusia itu tidak mutamayiz, tidak beda sendiri. Kalau seorang itu beda sendiri, ya yastahiru fil majalis, maka dia akan kondang, terkenal di berbagai tempat duduk, di berbagai acara. Ya fulun fulan enggak ada. Ketika orang ngobrol, orang duduk-duduk bermajlis, maka orang mengatakan, si fulan itu pakaiannya kayak gitu loh. Apa yang rasanya? Terkenal fil majalis. Awiya ja'alunahu nuktotan yunakitu nabi, atau mereka jadikan bahan guyonan, yang mereka guyon-guyon dengannya. Oleh karena itu Nabi SAW melarang anlibasi suhrah, pakaian yang bikin terkena. Yang dimaksud pakaian yang bikin terkena itu pakaian yang tampil beda dengan umumnya masyarakat modelnya, atau pakaian yang sangat baik, sangat di atas rata-rata. Apa? Ini pakaian mewah di atas rata-rata umumnya pakaian tetangganya, masyarakat. Itu juga termasuk libas surah. Atau pakaian terlalu jelek di bawah rata-rata. Ini zuhud kelirunya orang-orang sufi. Mereka ingin menampakkan zuhud, terus pakaian bagusnya itu ditinggalkan, terus cari pakaian yang ya, yang tambalan 15 kemudian dipakai. Maka para ulama mengatakan perbuatan orang sufi seperti ini terlarang, ini libas suhrah. Umumnya pakaian orang itu enggak tambalan, dia pakai tambal 15 di punggung. kan rata-rata 50 tambah lah. Jadi dia tak kenal. Pakai sebulan tambah lah 15. Ini zuhud keliru ni orang sufi. Ini tak libasuh surah, libasuh surah itu bisa pakaian yang di bawah standar rata-rata atau di atas standar rata-rata atau pakaian yang modelnya berbeda dengan pakaian model pakaian masyarakat. Idan jika demikian apa yang dilakukan dalam rangka tradisi orang Arab maka hukumnya mustahab jenisnya bukan modelnya. Fasar maka jadilah apa yang Nabi lakukan alasab li ta'abu dalam rangka beribadah kalian sudah tahu hukumnya yaitu mustahab ala rajih. Kemudian apa yang Nabi lakukan karena jibilah karena faktor kemanusiaan tidak ada hukumnya. Dan apa yang Nabi lakukan alasab li adah karena tradisi orang Arab kita katakan untuk hukumnya mustahab namun jenisnya bukan modelnya. Akan tapi ingat ini cuma perbuatan, perbuatan mujarrad. Perbuatan mujarrad ala sabil adah. Orang keliru kalau memasukkan jenggot dalam sabil adah. Orang keliru kalau kemudian memasukkan jenggot dalam budaya itu keliru. Tidak isbal dalam budaya itu keliru. Kelirunya apa? Itu ada perintahnya, ada amarnya. Sedangkan yang dibicarakan di sini, yang adat jika hukum adalah karena perkara adat hukumnya adalah mustahab jenisnya, bukan modelnya. Itu apa? Perbuatan Nabi semata yang tidak diiringi dengan perintah, gitu. Keliru kalau kemudian memasukkan jenggot ke dalam hal ini, bab ini masukkan tidak isbal dalam hal ini. Kelirunya di mana? Jenggot ada perintah. Yang dibahas di sini masalah pakai imamah, masalah pakai izar dan pakai irja tidak ada perintahnya. Gitu. Dengan banyak orang beralasan itu kan budaya orang Arab. Ya enggak jenggot enggak apa-apa itu kan budaya orang Arab. Ya, tadi misalnya pakai kalam mu'alif itu kan hukumnya mubah. Alasan bila ada. Ini jenggot budaya orang Arab enggak jenggot enggak ini ya enggak apa-apa. Kita katakan keliru kamu naruh tempat ini itu demikian kalau Nabi itu jenggotan dan tidak ada perintah itu mungkin bisa kita katakan benar akan tapi kalau ada perintah tidak bisa itu. Bunda kesalahan ada pertanyaan apakah mungkin ayakuna akan ada dalam apa yang Nabi lakukan alasan bila jibilah karena sifat kemanusiaan sesuatu yang disyariatkan yang berkaitan dengan sifat kemanusiaan tersebut jawabnya mungkin semacam bentuk tidur yaitu miring ke kanan dan zikir-zikir indahu pada saat mau tidur wabakdur dan sudah bangun dari tidur ya demikian masalah fi'il baik berikutnya masalah takrir dan ini ingat catatan yang penting bab af'al di sini af'al mujar af'al yang tidak diiringi dengan perintah. Dengan ada yang salah paham dalam hal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.